Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Karena waktu yang Kau beri untuk kami boleh bersekutu bersama di persekutuan yang Kau berkati ini. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, di mana Engkau mau supaya kami duduk diam dalam persekutuan ini. Boleh duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang Kau utus hari ini, pakai dia Tuhan biar perkataannya berasal dari hatimu. Dan setiap kami Tuhan boleh diberi hikmat pengertian untuk melakukannya ini di dalam kehidupan kami. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, puji Tuhan. Mari kita membaca Kejadian 1 ayat 1 hingga 19. Mohon satu orang untuk membacakan untuk kita. Kejadian 1 ayat 1 sampai 19. Silakan yang udah dapat duluan untuk Kejadian 1 membacakan. ayat 1 sampai dengan 19, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air yang air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Gerald sudah membacanya untuk kita. Masih His Wonder ya akan kita bahas hari ini. Saya bersyukur ya waktu pulang cuti kemarin saya sudah membiasakan diri ya dimanapun berada selalu apa namanya berjalan bersama Tuhan karena apa yang bisa kita andalkan dari hidup ini gitu uang teman atau apapun. Oke, semua itu punya apa namanya? Keterbatasan. Tetapi Allah yang kita punya adalah Allah yang melampaui itu semua gitu. Karena memang Dia adalah Allah yang kita percaya sanggup melakukan apapun. Makanya kita orang percaya dari kesaksian tadi ya, dari Ronald, betapa kita mengalami sukacita ketika kita di dalam Tuhan. Dan pengen sukacita itu tuh bisa dinikmati oleh ibu kita gitu ya. Kalau dia saja mengenal Tuhan yang baik itu yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kakak saya itu aja bisa merasakan yang kita rasakan gitu ya. Betapa indahnya gitu, mau melangkah tanpa takut. Mau pesawat juga, mau oleng gitu ya, Gerald. Kan tahu kalaupun memang itu terjadi, it's okay gitu ya. Karena memang punya kita kan sementara aja yang kelihatan ini. Kalaupun kita mati kan nanti juga in the blink of an eye, ketika kita kaget gitu ya, mungkin mati memang pada saat itu mungkin kita sempat teriak gitu dengan kerasnya, tapi tiba-tiba wow, we are indifferent. Apa namanya, suasana sudah berubah gitu. Saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus dan tangan saya dipegang gitu. Wow, can you imagine that kind of apa namanya, apa namanya feeling gitu ya, kalau kita nantinya bertemu muka dengan Tuhan. Makanya saya pernah mendengar kesaksian ya, yang diceritakan oleh Christian Prince gitu, tentang ada seorang apa namanya, seorang pelayan Tuhan, seorang Kristen, dia mengajak ada seorang pendeta ke rumahnya untuk mendoakan adiknya yang sakit gitu. Jadi pas dia bukan seorang pendeta, dia mengundang dokter untuk melihat adiknya yang sakit gitu ya. Dan dokter itu masuk melihat keadaan adiknya, dokter ini kemudian bilang ke adiknya itu, ke melihat lihat adiknya kemudian balik lagi ke kakaknya, dan dia bilang begini ke kakaknya, saya kira adikmu sudah kayaknya sudah gila gitu. Kakaknya kaget, kenapa dok? Dia bilang, bayangkan saya bilang ke adikmu itu, kayaknya kamu tidak akan bisa liwat dari beberapa hari ini. Dia bukannya takut, malah dia bersorak sukacita, dan dia bilang, yes, finally, I will meet with my savior. Jadi dokter kan kaget. Jadi loh, orang udah dibilang mau vonis beberapa hari lagi, malah dia senang. Dia bilang, saya senang karena akhirnya the day is come. The day is coming for me to see the Lord. Jadi dia datang ke kakaknya dan bilang, adiknya kayaknya sudah gila gitu. Mau bilang mati, malah dia senang. Tapi begitulah orang yang percaya. Kalau orang yang percaya nggak takut mati seharusnya ya. Nah, saya pulang kemarin, cuti. Sebenarnya saya tanggal 17 sudah ada di Jakarta, Pastor. Saya balik 17, tanggal 18 kalau nggak saya berangkat, karena ada teman-teman dari sini suruh saya ke sana dan ngobrol dengan anak-anak muda di sana gitu. Jadi saya spending one day, jadi nggak sempat ini ke pastor, karena datang ke sana sempat kumpul di anak-anak muda, mereka punya banyak sekali pertanyaan, dan saya bersyukur dipakai Tuhan untuk menjawab itu ya, menguatkan mereka di dalam Tuhan. Jadi satu hari saya ke Jakarta, saya pengen menjangkau mereka juga gitu. Dan tanggal 18 saya balik. Jadi dari tanggal 17 Jakarta dan 18 Jakarta, kemudian balik 19 sampai di Doha. Nah, di Manado sendiri saya ini ya, senang juga dalam pelayanan-pelayanan, kalau ada yang butuh untuk didoakan, saya kayaknya merasa wow, I love it God. Because bukan karena saya, tetapi kalau Tuhan melayakkan kita untuk melayani gitu ya. Nah, saya satu kali ada kemarin baru-baru ini pulang cuti, ada satu ibu, dia bilang cucunya sakit gitu. Dan panggil untuk mendoakan. Saya cuma pakai celana pendek, ayo langsung datang ke sana gitu ya. Saya datang ke sana dan saya bilang begini, mana papanya? Jadi papanya, anaknya udah ini ya, udah SMP kelas 3 atau SMA. Udah gede juga cewek. Tapi ibunya udah ini ya, nggak bersama-sama dengan mereka. Jadi tinggal dia dan papanya. Dan anak ini sakit bolak-balik ke dokter. Dan setiap ke dokter nggak tahu penyakitnya apa gitu, nggak ditemukan. Kemudian saya panggil begini, mana papamu, suruh ke sini. Jadi papanya datang, duduk berdua di situ dengan neneknya gitu ya, dengan tante yang manggil saya untuk mendoakan mereka. Pada saat duduk, saya langsung bilang begini dengan hikmat Tuhan, saya bilang begini ke papanya gitu, papa dari anak gadis ini. Aku bilang begini, kamu punya pegangan ya? Saya langsung bilang begitu, dan dia mengaku dia punya pegangan. Kalau bahasa Manado, opo-opo. Iya kan? Jadi aku bilang begini, kamu bawa semua yang kamu punya itu taruh di meja ini. Kenapa kamu percaya kepada hal-hal yang ini semuanya tipu muslihat si jahat? Jadi baru duduk baru sebentar aja itu hikmat langsung datang, langsung aku bilang begini, kamu punya sesuatu bawa ke sini. dan ternyata pas di bawah ada berapa item, 10 item ada kali, udah ada gigi taring, udah udah ada macam-macam. Dan saya langsung keluar firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ini tipu muslihat iblis. Iblis dia menjanjikan segalanya, tetapi in return he will give you nothing. Okay. Dia akan berjanji segala sesuatu, tapi dia tidak akan menepati janjinya. Dan itu semua kebohongan. Dia ngasih 10 real, dia mintanya 1.000 real. Kalau engkau sembuh di fisikalmu yang dihantam spiritualmu, itu kerja iblis. Saya membuka pikiran mereka tentang firman Tuhan, kemudian saya mendoakan mereka. Saya bawa yang terkumpul itu, alat-alat dia semua, mendoakan keluarga ini. Dan sempat juga setelah berdoa gitu, ada juga saya dipanggil ke tetangganya untuk mendoakan lagi dan sebagainya. Nah, saya bawa ini semua dan ajak satu teman ke, karena ada pelayanan lagi di satu rumah, rumah kami yang di kira-kira 7 km lah dari rumah yang di Manado. Di situ juga ada hal-hal inilah gaib di sana. Sehingga saya juga membakar satu boneka di sana yang suka kalau ada tamu di situ bonekanya suka suka ini sendiri gitu. Jadi anak-anak muda ngumpul mau nginap rencana di rumah itu. Jadi pas masuk karena boneka itu ditaruh di ini ya di ruang tamu. Jadi ketika mereka masuk malam-malam rencana mau nginap situ sudah bawa perlengkapan dengan lengkap. Jadi pas masuk itu boneka tuh ngelihat begini mereka masuk sampai keluar gitu. Sehingga mereka langsung lari kabur dan ditinggal. Dan itu sudah beberapa kali saya dengar bahwa di situ. Jadi aku bilang begini ya. Sebenarnya aku bisa mendoakan boneka itu supaya boneka itu tidak dirasuki lagi, tapi supaya menyenangkan banyak orang karena dianggap boneka itu ada isinya. Jadi saya memutuskan oke, okay, aku bakar deh bonekanya gitu ya. Dengan beserta dengan yang saya kumpulkan tadi itu loh, yang guna-guna dari bapak tadi itu. Nah, pada saat membakar itu, teman saya bilang begini. Jadi saya bakar, kemudian saya bilang, eh, dia bilang, dia mengharapkan sesuatu wah yang terjadi. Karena dia pernah mengalami juga seperti itu gitu. Ketika bakar, itu sesuatu hal supernatural yang terjadi gitu. Langsung ledakan kayak apa, kemudian gangguan di sana kiri kiri. Tapi pada saat saya membakar itu tidak ada apa-apa. Sehingga dia bilang begini, weh bro, kok nggak terjadi apa-apa ya? Aku bilang kalau melangkah dalam Tuhan, mana ada kuasa yang sanggup sih? Aku sih dalam hati sih mau pengen juga lihat kalau misalnya ada seperti itu, tapi nggak terjadi apa-apa dan everything is okay. Dan setelah mendoakan putrinya, akhirnya setelah ke dokter ketahuan bahwa dia punya satu penyakitnya, langsung ketahuan penyakitnya dan langsung ditangani dengan obat yang tepat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bagian orang yang percaya. Kalau berbicara tentang apa namanya mujizat Tuhan ya, dalam Alkitab tuh kita akan temukan something wow beyond our imagination lah ya. Kita sebut aja satu nama deh. Nama nabi yang ada di Alkitab yang mengalami mujizat, Nabi Elia misalnya, apa Nabi Elisa misalnya ya. Nabi Elisa itu kan ada satu ketika yang orang-orang bilang Pak Elisa ini tempatnya udah mulai padat nih gitu ya. Bagaimana kalau kami membuka lahan baru gitu? Kan ada mereka membuka lahan baru, kemudian ada satu orang dari rombongan nabi-nabi itu yang apa namanya kapak gitu ya. Kapak untuk membuka itu kan lepas. Kemudian dia bilang, "Waduh, aduh ini kapaknya aja pinjam punya orang gitu." Kemudian jatuh ke mungkin ada apa ada ini gitu ya, sungai atau kali atau apalah di situ dan masuk ke dalam dan nggak tahu di mana gitu. Dan mereka nggak berani juga ke masuk ke sungai itu gitu. Lapor ke Elisa kan. Kan Elisa bilang begini, di mana? Jatuhnya di mana? Dia ngambil kayu kemudian melempar di tempat yang ditunjukkan itu. Bayangkan kapak bisa ini loh ngapung gitu ya. Kapak kepala kapak yang berat itu bisa ngapung yang nggak masuk akal. Tapi what is impossible for us to for God to do gitu ya? Itu kapak langsung kepala kapak itu langsung nongol di atas dari di dekat kayu yang Elisa buang tadi gitu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu gitu kan ada peperangan yang terus-menerus terjadi antara Israel dan orang Aram. Oke, orang Israel di ini ya, pusatnya di Samaria, orang Aram setiap rajanya bilang kali ini kita pakai strategi ini gitu. Kita lewat dari sini, kita hantam Israel dari sini, tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang Israel sudah tahu mereka mau menghantam dari sehingga seorang Israel berbalik dan menghantam lagi sehingga Raja Aram ini bilang, oh kita ganti strategi. Sudah ganti-ganti strategi, tetap aja strateginya ketahuan gitu ya. Sehingga dia kumpulkan para menteri, dia kumpulkan semua prajurit-prajuritnya dan bilang begini, pasti ada mata-mata di antara kita. Masa setiap aku suruh begini, udah ada counternya dari Israel, bagaimana mungkin? Kemudian ada satu orang yang bilang begini, Bapak, walaupun Bapak ngomong itu di tempat tidur Bapak sendiri, itu pasti kedengaran oleh seseorang yang bernama Elisa. Jadi walaupun Bapak ngomong di tempat tidur nih, ketahuan Pak. Wah, dia langsung mengirim pasukan yang sangat besar. Semua pasukan terbaik dikirim bukan untuk menyerang Samaria, bukan. Datang cuman khusus untuk menangkap Elisa. Ya kan? Mereka disuruh datang dengan berkuda untuk cuman datang ke rumah Elisa. Kaget dong bujangnya ketika lihat gitu ya. Ampun, gila banyak banget gitu itu yang datang untuk menyerang. Kok Elisa nyantai-nyantai dan Elisa bilang begini, Tuhan, bukakanlah mata bujangku untuk melihat. Supaya dia melihat bahwa yang ada di sekelilingku lebih besar daripada tentara-tentara itu. Kan dia berdoa. Ketika dibukakan mata bujang itu dan kaget. Bujang itu melihat ternyata tentara Tuhan lebih besar gitu loh. Dan lebih banyak daripada tentara-tentara orang Aram itu gitu ya. Kemudian Elisa berdoa, Tuhan butakanlah mata mereka. Jadi butakan mata mereka bukan kemudian mereka tidak bisa berjalan lagi dan tidak kemudian harus dituntun. Enggak, butakan mata mereka dan Elisa turun dan mengajak mereka ayo masuk kota yuk gitu ya. Setelah masuk di kota kan mereka sudah berada dalam kepungan orang Israel. Kan Raja Israel bilang begini ke Elisa, Bapak gimana habisin gitu kan udah tinggal tinggal dibunuh gitu kan. Elisa bilang jangan, kasih makan. Kasih makan dan mereka akhirnya diberi makan, dia berdoa supaya matanya dibukakan, kaget dong mereka sudah berada di tengah-tengah dan sudah disediakan makanan sehingga pada saat itu terjadi perdamaian yang lama antara Aram dan Israel gitu ya. Wow, how can we imagine this thing? Ada lagi satu kejadian, masih satu nama ini aja dulu ya, Elisa. Raja Aram berikutnya kemudian juga menghantam Samaria ya. Kerajaan Israel bertubi-tubi, mereka mengepung dan terjadi kelaparan yang besar di dalam gitu ya. Kemudian Elisa karena dia vokal, dia bilang ini orang Israel harus bertobat, rajanya bilang ini Elisa nih penyebab dari semuanya ini. Kemudian ketika kelaparan semakin menjadi-jadi kan orang bilang ke Elisa datang, raja mengoyakkan jub apa mengoyakkan bajunya, tapi Elisa bilang begini ke raja. Dia bilang dia suruh orang dan dia bilang begini. Bilang ke raja, orang udah mau mati lapar nih dikepung. Dia bilang begini, jangan takut, Tuhan masih menyertai kita. Besok kira-kira jam segini nih, kira-kira jam segini nih, yang tadinya nggak ada apa namanya, nggak ada makanan di kota itu dan harganya sangat mahal kalau membeli makanan itu. Besok kira-kira waktu seperti ini nih, satu uang perak aja bisa beli 3 kilogram gandum. Kan ajudan dengar, ajudan dari raja itu mendengar perkataan itu yang disampaikan oleh bujang Elisa gitu. Dia mengeluarkan kata-kata seperti ini. Aku tahu Tuhan itu yang menciptakan tingkap-tingkap langit. Tetapi masa mungkin sih itu bisa terjadi? Elisa menjawab kembali kepada orang itu. Dia bilang, ya kamu akan melihat itu kok. Itu pasti akan terjadi, tetapi kamu tidak pernah bisa menikmatinya. Karena dia meragukan kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi besoknya akan terjadi. Orang Aram, Tuhan memberikan suara yang aneh-aneh. Mereka lari semua meninggalkan barang, bahan-bahan makanan mereka semua. Dan harganya ternyata hari itu, saat 3 kilogram cuma dengan satu uang perak. Yang kecil saja nilainya. Wow. What a wonderful God we serve. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya beberapa kali mengulang cerita ini ya. Saya mau mengulangnya lagi untuk kita. Ken Hovind, seorang saintis, tapi juga pelayan Tuhan ya. Dia satu kali berdebat dengan tiga profesor ateis yang menanyakan, where did God come from gitu ya. Kemudian, dari mana Allah itu berasal? Mereka mau mencoba dia untuk menanyakan supaya dia bisa menjawab yang seperti yang mereka inginkan dengan kemudian melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dia bilang kalau pertanyaan itu kayaknya nggak gimana ya nggak cocok untuk saya jawab karena Allah saya tidak masuk dari pertanyaan itu. Karena kalau bertanya where did God come from? Jadi where itu berarti ada satu tempat yang kemudian Allah keluar dan menunjukkan dirinya. Kemudian did itu menunjukkan tentang waktu. Dan satu waktu Allah kemudian show up gitu ya, dari satu tempat. Kemudian di waktu itu dia keluar. Dan itu bukan Allah yang kami kenal. Kemudian dia bilang begini, tetapi jangan takut. Kitab Kejadian pertama, kalimat pertama, 10 kali 10 kata pertama dalam Alkitab menjawab itu semua. In the beginning God created the heaven and the earth. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu pembacaan kita tadi ya. Jadi Allah dia yang menciptakan langit dan bumi tadi. Ya, langit itu apa ya? Space ya. Bumi itu matter. Oke, dia Allah menciptakan waktu, ruang, oke. Time, space, and matter in an instant gitu. Jadi Allah kalau dia mau menciptakan itu kan artinya dia harus berada di luar itu dong. Karena dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang ada di dia berada di dalamnya, dia harus berada di luar itu untuk menciptakan itu. Dan itu Allah kami. Jadi pertanyaan tadi tidak kena kepada Allah kami kan dia tidak berasal dari satu tempat atau bahkan dia tidak berada di ruang waktu yang kalian pertanyakan itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang kita percaya, Allah yang tidak terikat kepada materi, waktu, juga ruang tadi. Itu Allah kita. Kalau Allah terikat, kan jadinya kita bisa mengkompare dengan Allah lain yang terikat pada waktu, tempat, oke? Waktu, tempat, dan ruang. Nah, kalau ada Allah yang terikat dengan itu berarti bukan Allah. Nah, Allah kita tidak terikat pada itu. Nah, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya itu kan Allah Trinitarian, Allah yang Trinity. Kemudian dia menciptakan sesuatu yang jadi Trinity of the Trinity. Masih masih dari tadi ya, time, space, and matter. Oke, jadi kalau time itu ada tiga ya, tiga waktu apa tiga masa waktu ya, lampau, sekarang, kemudian masa yang akan datang. Kemudian untuk ruang ada panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian untuk apalagi yang satu lagi, meter gitu. Ada padat, liquid, dan cair. Nah dia menciptakan itu semua. Nah kalau Allah menciptakan itu semua berarti dia melampaui itu semua. Dan dia, he is beyond our understanding. Ya enggak? Jadi dia beyond our understanding. He is above all things. Kalau sudah mengatakan dia di atas segalanya, adakah yang mustahil bagi dia? Nah, Allah kita yang demikian besar ini, mana bisa sih bisa dipahami oleh kita, oleh otak kita yang terbatas ini. Oke. Makanya ada lagu gitu ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Gitu ya. Nah, itu seperti Yesaya berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu kata Yesaya. Oke. Roma juga berkata, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki. Itu keputusan-keputusan Tuhan itu tak terselidiki dan tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 34 bilang begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus mengembalikannya? Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia, dialah kemuliaan sampai dia sebagai dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu Allah kita dan otak kita tidak mampu memahami dengan lebih jelas. Makanya kata Tuhan Yesus, sampai kita ke surga, ketika muka dengan muka ketemu baru kita jadi hikmat kita diberi dengan sempurna untuk memahami Allah yang luar biasa. Makanya kan kita suka berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah itu seharusnya menjadi bagian doa orang percaya. Karena kalau kita mulai memframe gitu dengan otak kita yang terbatas tentang Allah seharusnya begini, begitu, kita akan kecewa dong. Sehingga kita mulai bertanya, kok bisa terjadi begini ya? Where are you, Lord? Gitu ya. Ini kenapa Tuhan membiarkan saudara kami yang kami kasih meninggal misalnya atau sakit dan sebagainya. Kita mulai bertanya kepada Tuhan sehingga kita seperti dalam tanda kutip itu menempatkan Tuhan tuh di dalam pikiran kita, di dalam kemauan kita sendiri. Makanya hati-hati dengan doa-doa kita yang kemudian mau mengarahkan seperti mengarahkan Tuhan untuk melakukan ini dan itu ya. Hati-hati karena kita terbatas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat Galatia 4 ayat 9 bilang begini ya, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, kemudian Paulus dia mencatat begini, atau lebih baik beginilah, sesudah kamu dikenal Allah. Jadi pemahaman kita tentang Allah itu belum sempurna sampai kita bertemu dia muka dengan muka gitu ya. Kemudian Efesus juga ayat 1 dan 17, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya ia memberikan kepada kita roh hikmat dan rohayu untuk mengenal dia dengan lebih benar. Okay. Dan sekalipun Efesus 3 ayat 19 berkata begini, dan mengenal kasih itu, mengenal Allah, walaupun dia melampaui segala pengetahuan. Nah, pengetahuan kita kan belum sempurna tentang Allah. Nanti satu kelak kita disempurnakan ketika kita bertemu dia muka dengan muka. Nah, dalam pembacaan tadi kita ya, kita kembali ke pembacaan tadi. Kita baru membaca tadi saja langsung kemudian menemukan dalam tanda kutip a wonderful God di sana ya. Dan setelah membaca itu kita kemudian berkata begini, how is it possible gitu? Bagaimana mungkin itu bisa? Dan itulah Allah. Allah kita adalah Allah yang apa ya? Allah yang ajaib. Ya. Allah yang mengerjakan sesuatu yang melampaui apa yang kita pikirkan gitu ya. Misalnya contoh kita baca tadi ya. Bagaimana kita menjelaskan keberadaan samudra semesta, roh Allah yang melayang-layang ya, ayat yang dua tadi itu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sedangkan cakrawala dan apa namanya lautan itu kan diciptakan Allah pada hari kedua gitu. Iya ya. Pada hari kedua dan ketiga itu cakrawala dan lautan diciptakan, tetapi kok pada bagian pertama tadi roh Allah melayang di atas permukaan air. Ayat 1 dan 2, kata-katanya begini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, contoh lain ya. Bagaimana kita bisa menerangkan, bisa memahami perkataan ini ya. Menjelaskan terang yang ada pada hari pertama, jika benda penerang diciptakan Tuhan pada hari keempat. Iya ya, gitu ya. Coba lihat, kejadian ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah berkata, biarlah terang itu jadi. Ayat yang kelima. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi ada siang dan malam di hari pertama, tetapi kan bulan dan matahari nanti hari keempat baru diciptakan Allah. Iya enggak ya? Berarti kan nah bumi berputar pada porosnya, berarti kan ada sesuatu benda penerang di sini, yang menerangi dong, sehingga kalau dia berbalik ke sini itu jadi siang, dia berbalik ke satu lagi menjadi malam. Setiap hari Tuhan menciptakan itu pasti ada kata-kata yang ditutup dengan jadilah pagi, jadilah siang, jadilah petang, itulah hari yang kedua, ketiga, kemudian keempat. Nah, benda penerang apakah itu gitu ya yang ditempatkan Allah di sana? Kita mulai berpikir, how is it possible? Tetapi kemudian Kitab Wahyu menjawab begini, Kitab Wahyu berkata begini, nanti di langit dan bumi yang baru, nggak ada matahari, nggak ada bulan. Iya kan? Kita pernah baca itu ya. Terang kemuliaan Allah dan anak domba Allah itu sebagai lampunya. Wow. Jadi kita mulai dibukakan, God can do anything. Mungkin ada penerang lain yang bukan matahari dan bulan yang kita kenal di hari keempat tadi. Yang He's God. He can do everything. Nah, kemudian tentu dengan iman yang dikaruniakan kepada kita, kita akan boleh mengenal dia dan pengenalannya sejauh yang Tuhan beri bagi kita. Nah, ada batasan tertentu ketika kita tidak mampu memahami itu, dan Tuhan mengingatkan kita juga gitu ya. Yang tersembunyi adalah bagi Allah. Kemuliaan Allah ialah menyembunyikan segala sesuatu. Biarlah sesuatu yang tidak kita ketahui itu dimiliki oleh Allah karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat ayat yang ketujuh, kita akan temukan di sana begini ya. Maka Allah menjadikan cakrawala. Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Jadilah dan jadilah demikian. Kita kemudian bertanya, ya, ada air di bawah lautan, sungai, dan macam-macam gitu ya. Dan air yang ada di atasnya gitu ya. Ini kita mulai berpikir ini apalagi gitu, baru dari kejadian satu ini aja kita langsung ini gimana cara memahami gitu ya. Tapi itulah Allah kita. Tapi kemudian apa namanya alam menjawab itu. Dari pagi di Manado hujan terus gitu, nggak bisa habis, sehingga orang mulai bertanya, ini air dari mana sih? Gitu ya. Alam menjawab itu gitu. Kebayang nggak waktu zaman Nuh gitu? Hujan bisa menenggelamkan satu seluruh bumi gitu. Sampai gunung yang tertinggi di dunia pun Everest itu tertimbun gitu ya. Kan nggak ada satu gunung pun yang nongol waktu dikasih hujan oleh Tuhan. Nah itu bukan air. Kan air yang di atasnya. Air itu bisa berbentuk hujan, bisa berbentuk apa lagi ya? Salju, bisa berbentuk dew in the morning gitu ya. Nggak kelihatan kadang-kadang, tetapi kalau Allah mau, dari terang yang dari terang tiba-tiba jadi gelap, kemudian hujan, dan hujan juga tidak berhenti-berhenti gitu ya. Itulah Allah kita. Nah, mungkin saudara juga pernah melihatnya, satu cuplikan pendek tentang Sheldon ya, yang ngomong dengan ibunya. Dan Sheldon bertanya begini kepada mamanya. Jadi mama nggak percaya lagi adanya Tuhan. Mamanya kan bilang begini, Sheldon, itu kamu nggak usah khawatir deh. Itu biarlah bagian mama. Kalau mama nggak percaya Tuhan ya nyantai aja kali. Kamu nggak usah inilah. Aman, aman, mama aman. Gitu ya. Kemudian dia bilang begini kepada ibunya. Dia bilang begini, ma tahu nggak ma? Kalau daya tarik graviti itu lebih besar sedikit dari yang ada sekarang, itu alam semesta ini kemudian akan saling menarik satu dengan yang lain, sehingga menjadikan itu menjadi satu bola yang sangat besar sekali. Jadi semua ketarik dan menjadi satu bola yang besar sekali. Mamanya dengerin, kemudian bilang, kemudian dia bilang begini, itu kalau dia lebih besar sedikit dari gaya gravitasi yang ada. Dia bilang, ma, kalau gaya gravitasinya dikurangin sedikit saja, ma, apa yang terjadi? Dia bilang begini, maka alam semesta ini akan berterbangan kemana-mana, dan pasti apa namanya bintang-bintang dan planet-planet itu tidak beraturan dan kemana-mana, sehingga tidak akan adanya galaksi, tidak akan adanya alam semesta yang teratur seperti sekarang. Nggak ada siang dan malam. Itu kalau dikurangin sedikit saja dari gravitasi yang kita miliki sekarang di bumi ini. Kemudian dia bilang begini, kalau semuanya itu dengan demikian teratur gitu, pengaturan ini, maka apa namanya kayaknya, dia bilang begini ke mamanya, bayangkan kalau itu tidak diatur sedemikian detailnya, bagaimana mungkin itu bisa berjalan seperti yang kita nikmati sekarang. Dia bilang begini, kalau seandainya rasio ya, rasio elektromagnetik itu bukan 1%, jadi precise 1%, itu kehidupan tidak akan ada. Itu dia bilang ke mamanya. Jadi agak janggal banget ya kemudian kalau merasa bahwa bumi ini ada dengan sendirinya tanpa ada Allah yang mengaturnya. Itu yang dikatakan kepada Sheldon itu. Mamanya kemudian bilang begini, ngapain sih kamu terus-menerus meyakinkan mama bahwa Allah itu ada? Kemudian dia melanjutkan begini, mah, ini sedetil-detilnya alam semesta ini berada itu sangat janggal gitu kalau tidak ada yang mengaturnya gitu. Jadi pasti ada penciptanya lah, mah. Pasti ada. Dia bilang, kemudian dia melanjutkan begini yang bikin menyentuh ketika dia bilang, mau tahu nggak, saat ini ada 5 miliar orang yang ada di dunia ini. Tapi kok Tuhan tahu ya, the perfect mom is just you. Gitu. Jadi ada 5 miliar orang di dunia ini, tetapi kok Tuhan bisa milih ya, bahwa kamu adalah mama saya yang terbaik, yang paling pas buat saya. Dia kemudian peluk anaknya dan dia berterima kasih gitu ya kepada Sheldon karena mengingatkan dia akan adanya Allah tadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, misteri yang tidak terpecahkan dari kejadian alam mengingatkan kita perlu iman kita ya untuk menyalami itu. Oke, untuk menjalani hidup, sebab iman itu melampaui apa namanya pengetahuan empiris kita. Makanya Alkitab berkata begini, apa yang kelihatan tuh, apa yang tidak kelihatan itu justru lebih besar gitu loh daripada apa yang kelihatan yang hanya sementara. Malah berkata dalam Alkitab berkata yang kelihatan ini hanya sementara, yang tidak kelihatan justru yang kekal gitu ya. Nah, banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang penuh misteri ya. Nah, kita bisa mengandalkan apa ya, kepandaian akal kita, tetapi itu semua akan apa punya sangat punya keterbatasan. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, kalau kita menggunakan kacamata iman kita, itu akan menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan ada, Dia terus berkarya, Dia terus memelihara dengan kita. Ayat 4 ayat favorit saya yang selalu saya angkat dalam banyak sharing-sharing seperti ini. Yohanes 10 ayat 4 dia bilang begini, jika semua domba-dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia. Itu gambaran tentang gembala yang baik. Nah, karena mereka mengenal suaranya, mereka mengikuti dia dan dia berjalan di depan mereka. Nah, sudah bayangkan kira-kira pernah nggak kepikiran kalau Tuhan akan membawa kita ke jalan yang dia tahu kita tak mampu melewati itu, kemudian dia memaksa kita untuk berjalan situ. Pasti itu akan bertentangan dengan firman-Nya. Jadi apa yang kita alami sekarang ini, kesulitan apapun itu, Tuhan izinkan itu terjadi kan dia tahu Ronald pasti bisa melewatinya kok. Gerald pasti bisa melewatinya. Karena dia telah lebih dahulu menjalani itu sebelum mengizinkan kita untuk melewati itu. Makanya Amsal 3 ayat 5 dan 6 sangat bagus untuk kita ingat ya. Oke. Amsal 3 ayat 5, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, bersandarlah kepada Allah yang tidak terbatas. Bagaimana caranya? Ayat 6 bilang begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka jika aku berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama dia, akui dia dimanapun kita berada, kita berjalan bersama dia, mengakui dia, maka ia akan meluruskan jalan kita. How to do it? 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukannya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami diingatkan Tuhan, kami punya Allah yang besar. Tak terselami Engkau Tuhan. Otak kami yang kecil ini tak mampu Tuhan menggambar tentang Engkau yang beyond our understanding. Hari ini kami diingatkan Tuhan kalau Engkau sebegitu besarnya. Kami diingatkan bahwa tak ada satu apapun yang mustahil bagimu. Hari ini dalam kesaksian kami Tuhan ada orang-orang yang kami kasih yang membutuhkan Engkau. Kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan untuk mereka. Tapi hati mereka ada dalam tangan. Betapa rindu Tuhan kami juga mau melihat mereka diselamatkan karena Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang mau mengingatkan kami. Kami tidak takut melangkah karena apa yang kami jalani, Engkau sudah menjalaninya dahulu. Dan itu bagian kami orang yang percaya. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.